Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita kembali bersilaturahmi secara virtual dalam kita punya program yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah ini sudah sampai pada bagian yang ke-68 dan masih membahas atau masih pada pembahasan pembacaan kita masih dalam pembahasan tayamum. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين ثم إذا نوى الاستباحة فله أربعة أحوال. Ini ya, kita sampai sini ya, bahwa niat tayamum itu tidak boleh dengan raful hadas, tidak boleh mengangkat hadas karena memang dia enggak bisa mengangkat hadas, dan juga tidak boleh dengan fardu taharah karena dia bukan taharah maksudah bi'ainiha, tapi niat yang tayamum itu adalah niatnya listibahati sholah, nawaitu tayamuma listibahati sholah. Summa idha nawal istibahata falahu arba'atu ahwalin. Kemudian idha nawa, kalau ada orang berniat al-istibahah istibahata sholah, falahu arba'atu ahwal, dan dia niatnya tersebut punya empat kondisi. Ahaduha, kondisi pertama, ayyanwiya istibahatal fardhi wan nafli ma'an. Ayyanwiya, dia berniat istibahat, membolehkan al fardhi wan nafli. Istibahat itu minta kebolehan. Istibahatil fardhi, istibahat sholat fardu wa nafli dan juga sholat sunnah ma'an. Jadi niatnya nawaitul istibahat al-fardu wa nafli. Gitu. Jadi niatnya dua. Istibahat untuk boleh sholat fardu dan juga sholat sunnah ma'an secara bersamaan. Fayastabihuhuma. Maka dengan niat tersebut, kedua sholat tersebut hukumnya boleh bagi dia. Fayastabihuhuma, maka dia boleh mengerjakan dua sholat tersebut. Walahu at-tanafulu qabla al-faridati wa ba'daha wa fil waqti wa kharijih. Dan dia boleh, walahu, dan bagi dia, itu bebas bagi dia at-tanafulu mengerjakan sholat sunnah tersebut. Qabla al-faridah, sebelum sholat fardunya, wa ba'daha, dan juga boleh setelah sholat fardunya, wa fil waqti, di dalam waktu sholat fardunya, wa kharijihi, atau di luar waktu sholat fardunya. Jadi ketika dia niat, jadi niat istibahati sholat, kita semua sepakat. Tayamum itu bolehnya niat istibahati sholat. Niat raful hadas enggak boleh. Niat taharat anil hadas juga enggak bisa. Niat fardu taharu juga enggak bisa. Yang boleh itu niat istibahati sholah. Nah, orang yang istibahati sholah niatnya itu punya empat kondisi. Ada kondisi pertama di mana niatnya itu disebutin semua. Nah, itu istibahati sholah, itu tayamum al istibahati fardu wa nafli. Kalau dinyebutin ini begitu semua, maka dia boleh ngerjain sholat fardu, dia boleh ngerjain sholat sunnah, kapanpun boleh. Jadi kalau sholat fardunya di waktunya, tapi kalau sholat sunnahnya boleh sebelum sholat fardu, sesudah sholat fardu, di waktunya atau di luar waktunya. Wala yushtaratu ta'yin al-faridati, dan tidak disyaratkan ta'yin, menspesifikkan al-faridah, sholat wajibnya tidak perlu dispesifikkan. Nawaitu tayammum al-istibahati sholata fardu zuhri. Gitu. Gak perlu disebutin fardu zuhrinya. disebutin istibahatil fard itu sudah cukup. Tidak disyaratkan tayin menspesifikkan al-faridah jenis salat fardunya apa. Ala rajihi menurut pendapat yang rajih. Wa yakfi niyatul fardi mutlaqan. Cukup baginya niat fardu secara mutlak. Artinya tidak perlu disebutkan fardu zuhri. Nawaitu tayammum al-istibahati fardi al-asri. Tidak perlu. Cukup mutlak saja istibahati al-fard. Itu cukup bagi dia. Wa yusalli ayya faridhatin sya'. Dan dia boleh mengerjakan sholat ayya faridhatin, sholat fardu apa saja yang dia mau. Tentu keterikatan tayamum itu kan terikat dengan waktu sholat. Artinya dia enggak bisa kemudian langsung tayamum kecuali kalau sudah masuk sholat. Wa inna wa mu'ayyanatan, kalaupun kemudian dia niatnya mu'ayyanah, ai ditayin dispesifikkan nawaitu at-tayamum al-istibahatil maghribi. Nawaitu tayammum al-istibahati al-asri, disebutkan spesifik. Falahu ayyusalli ghairaha, maka dia pun boleh mengerjakan sholat fardu selain yang tadi disebutkan. Gitu. Selain yang tadi disebutkan. Dia niatnya istibahat al-zuhr, padahal waktunya asar. Maka enggak ada masalah kalau kemudian dia niat, kalau kemudian dia sholatnya sholat asar. Al-hala al-thaniyatu, keadaan kedua. Jadi keadaan pertama, niat istibahatil fardhi wa nafl, dua-duanya disebutin. Kemudian keadaan kedua, kondisi kedua, ayyanwiya al-faridhata, dia berniat fardu. Sawa'un kanat ahdil khumsi au manzuratan wala dikh wala takhturu lahun nafilatu. فيباح له الفريضة لأنه نواها وكذا النافلة قبلها وبعدها وبعد الوقت على الراجح لأن النفل تبع للفريضة. Jadi yang kedua niatnya mutlak. Ayanwi الفريضة نويت التيمم لصلاة العصر misalnya gitu. نويت التيمم لصلاة الفرض. Tidak disebutkan tentu istibahat dulu ya ke awalnya ya. Karena kan ini kondisi di mana orang niat istibahat di sana. Jadi yang pertama duanya disebutin, fard dan nafl. Yang kedua yaitu fardnya doang. Ayanu ya nawaitu tayammum listibahatil asri misalnya, listibahatil zuhri, listibahatil salatil maghrib. Sawa'un kanat, cuman ini yang kedua ini al-faridhah aja disebutinnya faridhah istibahatil faridhah. Sawa'un kana ihdal khamsi, baik itu kewajiban yang satu daripada lima salat wajib, au manzuratan atau salat wajib yang sifatnya dinadharkan, sebelumnya dinadharkan, wala takhturu lahun nafilatu, dan tidak terpikirkan oleh dia ketika berniat an-nafilah, dalam otaknya tuh enggak ada nafilah. Fayubahu lahul faridhah, maka dia boleh dengan niatnya tersebut dia boleh salat fardu li'annahu nawaha. Tambahin nih teman-teman yang teksnya kurang ini ada sakatnya li'annahu nawaha. Jadi di teks saya itu li'annahu wa kadza, padahal mestinya li'annahu nawaha, kan begitu. Li'annahu nawaha wa kadza an-nafilah. Jadi boleh salat fardu kan memang niatnya seperti itu. Wa kadza an-nafilah, dan begitu juga salat sunnahnya boleh. Qablaha, sebelum salat fardunya, wa ba'daha, setelah salat fardunya, wa bil wa ba'da al-waqti, atau setelah atau di luar waktu salat fardu. Ala rajihi, menurut pendapat yang rajih, li'anna an-nafla tab'un lil faridhati, karena yang namanya nafl, sholat sunnah itu taba'un lil faridah, itu hukumnya taba'un, mengikuti sholat wajibnya. Gitu. Jadi tidak perlu ditayin kalau sholat sunnah. Dia tidak berniat pun tetap boleh sholat. Karena dia niatnya fardu dan sholat sunnah itu mengikutin yang fardu, maka sholat sunnah tidak perlu diniatkan, niatnya cukup niat dengan sholat fardunya tadi. Walhal halatu salisatu keadaan yang ketiga ayanwi nafl wahdah. Masa nawaitu tayammuma listibahati tahiyyatil maghrib tahiyyatil masjid listibahati qabliyatil maghrib misalnya. Jadi niatnya cuma buat salat sunnah doang. Tak. Enggak disebutin buat fardu. Ayanwi nafl wahdah. Dia niat salat sunnah doang. Fala yastabihul fardu, maka tidak boleh dia salat fardu. Fala yastabih, maka tidak boleh baginya al-fardu salat fardu. Ala rajih menurut pendapat yang rajih, li'anna nafl taba'un lil fardi wal fardu matbu'un. Karena salat sunnah itu ngikutin yang fardu. Dan salat fardu itu matbu', mestinya diikuti. Fala yasihhu an yakuna tabi'an, maka tidak sah salat fardu itu menjadi pengikut. Walam yanwihi, dan dia tidak niat itu. Jadi terbalik, kalau mau salat fardu ya niatnya fardu. Kalau dia cuma salat sunnah, niatnya salat sunnah doang. Nawaitu tayammum al istibahati salatil sunnah al-fajri misalnya. Ya udah sunnah fajar doang dia bolehnya. Tapi fardu subuhnya dia enggak boleh. Karena mestinya fardu itu yang diikuti. Maka mestinya harus niat gitu. Tapi ini malah niatnya fardu. Niatnya sunnah. Kan enggak mungkin kemudian fardu mengikuti yang sunnah. Walau nawa masal mushafi. Fala yasi'i yakuna tabi'an walam yanihi. Dan tidak sah salat fardu itu untuk menjadi pengikut. Walam yanfi, maka dia harus niat, akan tetapi dia tidak berniat untuk itu. Walau nawa masal mushafi, kalau kemudian dia niat untuk mushaf, nawa itu tayamum mal istibahati masal mushafi misalnya. Saya niat tayamum mau menyentuh mushaf, karena kan syarat salat syarat menyentuh mushaf taharah. La yamassuhu illa al-mutahharun. Awil junubu al-i'tikaf, atau niat bagi orang junub untuk i'tikaf. Dia junub, dia mau i'tikaf, kemudian dia tayamum. Nawaitu tayamum al-istibahatil i'tikaf. Fahuwa kaniyatil nafli, maka niat yang tadi, mashul mushaf atau i'tikaf bagi orang junub, itu niatnya sama seperti niat sholat sunnah. Fala yastabihul fardha, maka tidak boleh baginya mengerjakan sholat yang fardu adal madhabi menurut pendapat madhab. Wa yastabihu ma nawa, artinya dia tidak boleh mengerjakan hal-hal yang fardu dengan niat yang sunnah tadi. Menurut pendapat madhab, wa yastabih, takkan tetapi dia boleh ma nawa ala sahih, dia boleh mengerjakan apa yang dia niatkan dari perkara-perkara yang sunnah. Walau nawa tayammuma di sholatil janazah. Jadi ketika ada orang nawaitu tayammuma listibahati as-salati, ya nawaitu tayammuma limasil istibahati masil mushaf. Ya dia cuma masuk mushaf doang yang boleh. Dia enggak boleh dengan tayammum itu dia melakukan tawaf. Dia dengan tayammum itu enggak boleh melakukan salat fardu. Karena niatnya niat nafl. Karena niatnya nafl al-fardu yang fardunya enggak mungkin mengikuti. Karena fardu itu sesungguhnya diikuti bukan mengikuti. Walau nawat tayammuma li salatil janazati. Kalau seandainya ada orang yang berniat tayammum li salatil janazati untuk bolehnya salat jenazah. Nawaitu tayammuma li istibahati salatil janazati. Fahuwa kat tayammumi li nafl, maka niat tayammum untuk sholat jenazah itu kata tayammum seperti tayammum li nafl untuk sholat sunnah ala sahih menurut pendapat yang sahih. Artinya ketika dia tayammum kemudian untuk sholat jenazah, maka setelah sholat jenazah ya dia enggak bisa mengerjakan sholat fardu. Tayammum itu enggak bisa dibuat untuk sholat fardu, tayammumnya hanya untuk sholat jenazah doang. Setelah sholat jenazah selesai batal gitu. Seperti niat untuk sholat sunnah. Li'adnaha, karena sholat jenazah wa in ta'ayyanat alaihi, walaupun itu kan sholat jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Wa in ta'ayyanat alaihi, kalaupun dia menjadi fardu ain, ta'ayyanat jadi fardu ain untuk dia. Kapan sholat fardu kifayah jadi fardu ain? Ketika inda syuruh. Jadi sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. ketika ada orang mengerjakan kita enggak wajib lagi. Tapi ketika datang kita ke tempat sholat jenazah, waqad syara'a, dan dia telah masuk ke ritual sholat jenazah, ta'ayyanat, maka dia telah wajib sholat. Jadi sholat jenazah itu jadi wajib ain bagi dia. Maka haram bagi dia untuk tidak mengerjakan, karena dia sudah syuruk, sudah masuk ke ritual, sudah takbiratul ihram. Jadi enggak boleh batalin begitu. Itu maksudnya wa in ta'ayyanat li'annaha, karena sholat jenazah. Wa in ta'ayyanat alaihi, kalaupun dia bisa jadi fardu ain sebagaimana sholat lima waktu, fahiya kan nawafili, dia tetap aja hukumnya kayak sunnah, kayak sholat sunnah. Min haitsu, dari sisi innaha ghairu mutawajjihatin alaihi. Min haitsu, dari sisi bahwa sholat jenazah itu ghair mutawajjihatin alaihi, tidak ditujukan kepadanya langsung bi'ainih. Tidak ditujukan kepadanya bi'ainihi secara langsung. Artinya sholat jenazah itu kewajiban yang tidak ditujukan langsung kepada setiap orang. Ya ghair ma'lum, kepada siapa saja. Artinya tidak ditujukan khusus spesifik satu persatu. Kepada siapapun. Ketika orang datang kemudian melakukan sholat jenazah, itu jadi ta'ayyanat, jadi fardu ain. Artinya walaupun ini fardu, bisa jadi fardu ain, tetap kita hukumi sebagai sholat, sebagai sama hukumnya sebagai sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah? Karena sholat jenazah itu tidak pernah tertuju kepada seseorang bi'ainihi secara langsung. Bukan secara umum bahwa dia adalah kewajiban seorang muslim. Ala tara annahu tasqutu bi fi'li ghairihi, bukankah kalian tahu annaha, bahwasanya sholat jenazah tasqut, itu gugur kewajibannya bi fi'li ghairihi, dengan pekerjaan orang lain. Maka itu kata ulama Syafi'iyah, sholat jenazah itu hukumnya sama seperti sholat sunnah. Dalam hal tayammum, ketika dia tayammum nawaitu tayammum al-istibahati sholatil janazati, maka dia enggak boleh mengerjakan sholat fardu dengan itu. Karena niat sholat jenazah sama seperti niat tayammum untuk sholat sunnah. Al-halah ar-rabi'ah, keadaan yang keempat. Ayyanuya salata faqad. Nah, jadi yang pertama niat istibahatil fardhi wan nafl, lengkap sempurna. Yang kedua nawaitul istibahat, nawaitu tayammum istibahatil fard, fardhu. Boleh salat fardu, boleh salat sunnah. Yang ketiga yanwi istibahat salatin nafl. Nah, maka dia boleh salat sunnah doang, salat fardunya enggak boleh. Yang ketiga, yang keempat laut ayyanuya salata faqad. Dia niatnya buat sholat doang, enggak disebutin itu fardu atau sunnah. Nah, waitu tayammum maristibahati sholat gitu doang. Fahuwa kamanna wa nafl, maka orang yang begini sama seperti niatnya niat sholat sunnah doang. Ala rajihi, menurut pendapat yang rajih, wallahu alam. Artinya orang yang niat begini, dia cuma boleh sholat sunnah doang. Sholat fardu enggak boleh. Karena sholat fardu itu maksudah, an-nafil ghair maksudah, maka yang maksudah harus ditayin. Harus ditayin, walaupun tayinnya tidak harus jins al-fard, tapi cukup fardunya saja. Wallahu alam, itu empat kondisi di mana orang niat istibahati salah inda tayammum. Wa far'un, cabang masalah. Lau tayammama biniyati istibahati sholati, kalau seandainya ada orang yang bertayamum dengan niat istibahati sholat, bolehnya sholat, dhannan, dia nyangka, anna hadasahu asgar, bahwa hadasnya hadas kecil, wa fakana akbar, padahal sejatinya hadasnya hadas besar. Jadi dia bingung nih, hadasnya hadas kecil apa hadas besar. Tapi kalau kondisi bahwa dia enggak punya air, ya itu pasti dia enggak ada air. Maka dia bertayamum, cuman dia dhannan, dia nyangka bahwa hadasnya itu hadas kecil. Fakana akbar, padahal hadasnya besar. Aw dhanna anna hadasahu akbar, atau dia menyangka bahwa hadasnya hadas besar. Maka niat tayamum nawaitu tayamuma listibah. Maka kan kalau hadas kecil hadas besar kan enggak ada bedanya gitu. Yang namanya tayamum kan dia cuma satu, listibah hati salah. Gitu. Fakana asgar, padahal sejatinya hadas kecil. Jadi dia nyangka hadas besar, padahal hadas kecil sah bila khilaf. Maka tayamumnya sah niatnya istibah hati syara, lianna mujibal hadatsaini wahidun wallahu ta'ala alam. Karena kewajiban dua hadas tersebut ya cuma satu, maksudnya tayamum. Jadi tayamum itu kan niatnya cuma satu, istibah hati sholah bidhadi nazar anil hadas. Tanpa kita lihat hadasnya kecil atau besar, niatnya sama aja. Tayamum itu ya untuk istibah hati sholah. Dia enggak ngangkat hadas kecil, dia juga enggak ngangkat hadas besar. Maka ketika ada orang berniat tayamum, dia nyangka dia hadas besar, kan dia tetap bakal niatnya niat istibah hati sholah. Kalaupun dia hadasnya hadas kecil, kemudian dia nyangka hadas besar, dia sama niatnya niat istibah hati sholah. Maka enggak ada bedanya. Itu yang maksud li'anna mujibal hadasa ini, karena kewajiban dua hadas itu wahid. Li'anna al-mujib ala hadasa ini, misalnya begitu ya. Karena kewajiban untuk dua hadas ini yaitu satu, yaitu raf, bukan raful hadas, tapi istibah hati sholah. Maka dengan apapun itu istibah hati sholah, itu sebab apapun, baik hadas kecil atau besar, kalau hadas istibah hati sholah, maka tayamumnya sah. Wallahu a'lam. Wa masul wajhi wal yadaini ila al mirfaqaini wat tartib. Ini salah satu apa namanya lanjutan daripada yang tadi, bahwa tentang rukun tayammum. Wa masul wajhi, wa masul wajhi, mengusap wajah, wal yadaini, dan juga dua tangan, ila al mirfaqaini, sampai siku. Wa tartib, dan juga tertib. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'i, kayaknya mazhab Syafi'i doang ya, yang tayamum cuma sampai siku. Karena mazhab lain itu mengatakan tayamum hanya cukup pergelangan saja. Apa sebabnya? Ya teksnya Al-Qur'an mengatakan wamsahu biwujuhikum wa aydikum, kan begitu. Usaplah muka dan tangan kalian, aydi. Aydi dalam bahasa Arab, teman-teman yang dirahmati Allah, yadun. Itu dalam bahasa Arab itu dari ujung jari sampai ini pergelangan. Al-Qu, itu namanya yadun, tangan. Al-Qu, dari ujung jari sampai Al-Qu, ini pergelangan. Itu namanya yang disebut tangan itu. Kalau yang emang ingin nambahin, maka ditambahin tuh idal Ka'bah ini. Dan teks Al-Quran tentang tayamum itu cuma sampai pergelangan doang. Cuma sampai pergelangan doang. Cuma mazhab Syafi'i kan bikin kias. Karena dia badan lil wudu, maka dia harus sampai siku. Dan dia membabit taharah, salah satu dalam bentuk taharah. Taharah ya, yang berkaitan dengan anggota tubuh ya wudu. Dan wudu itu sampai siku begitu. Maka itu dalam Al-Quran itu wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki, pencuri perempuan itu potong tangan, kan yang dipotong sini, sikunya. Jadi dalam bahasa Arab yadun itu ya segini doang yadun. Maka ditambahin ilal mirfaqain. Itu kan jadi perdebatan. Tapi kalau Syafi'i itu tayamum sampai siku kan. Kalau mazhab lain enggak sampai siku, cuma sampai pergelangan doang. Masul wajhi wal yadaini min fara'idit tayamumi, daripada rukun-rukun tayamum setelah niat. Fas masul wajhi, yaitu mengusap wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Apa sebabnya? Di qaulihi ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum, cuman sampai aydi doang gitu. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sebab perbuatan Nabi Muhammad. Jadi yang jadi dasar kita Syafi'iyah, bahwa tayamum itu dari ujung jari sampai siku, pertama aydiyakum. Walaupun aydiyakum ini kita batalin tadi, karena aydi itu kita semua sepakat yadun itu artinya sampai tangan. Nah, dalil yang kita pakai juga fa'iluhu sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan Nabi. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hadis Ibnu Umar, bahwa beliau bertayamum itu sampai mirfaqaini, sampai kedua sikunya. Walaupun hadisnya kemudian didhaifkan sendiri oleh banyak ulama Syafi'iyah gitu. Tapi kita pakai kias akhirnya kan begitu. Wabil kiasi ala wudu, kita kiaskan dengan wudu. Karena tayamum itu badil wudu, dia pengganti wudu. Maka mengusap tangan kita samakan dengan mengusap, membasuh tangan dalam wudu itu sampai siku. Amal wajibu, sedangkan yang wajib, amal wajib. Amal wajhu, sedangkan tangan, muka atau wajah. Fayajib isti'abuhu, maka wajib meratakan seluruh bagian wajah. Wajah itu min manabiti syari, tempat tumbuh rambut, ila dhaqani sampai dhaqan. Tulan wa ardan bainal uduni ilal udun, dari kuping ke kuping. Maka seluruh bagian tersebut harus diratakan, gitu ya. Jadi ketika tayamum, gitu, apa namanya, harus tanah, harus diratakan. Teknis ratanya banyak. Beberapa guru kami ngajarinya begini. Itu kan semuanya kenal. Atau begini juga sama aja, nggak apa-apa. Gitu. Jadi begini boleh. Kalau guru orang Arab tuh malah lebih ngasal. Bukan lebih ngasal ya. Apa namanya? Udah nggak ada urusan lo mau begini, mau begini. Yang penting tuh tanah nyampe ke muka semua kan gitu. Mau tak satu tangan gitu doang. Hah? Beres. Dua tangan bagus. Ya. Jangan pakai tangan. Pakai baju, baju gesek-gesek-gesek tuh. Itu juga nggak ada masalah. Itu kalau guru-guru Tim Teng kan begitu, Timur Tengah, guru kita gitu ya. Tapi kalau guru-guru kita dulu waktu ngaji di Indonesia, waktu ngaji waktu kecil itu kan begini nih, harus dengan dua tangan. Nah gini teknisnya, yang satu di atas, satu gitu diputar, merata semua. Terus jangan nih perhatiin ya, ini perhatiin ya, jangan sampai yang ini udah kena, udah gitu kalau orang Indonesia kan gitu. Jadi kalau pas ketemu ngaji sama orang Arab, orang Azhar tuh yang nyantai-nyantai aja, begini-gini aja. Nah, beres gitu. Jadi intinya meratakan ke, karena yang disebut mustamal itu bukan yang di sini, Bos. Ya kan, kemarin kita sudah singgung tuh al mustamal itu malah sikal udhwi, yang sudah nempel daripada anggota tubuh wajib tayamum. Yang kita pindahin dari tanah ini di sini itu bukan mustamal, yang mustamal itu yang udah nempel ke sini, kan gitu. Yang kita pindahin, karena memindahkan tanah itu laisat fardun bi'ainihi, karena dia bukan kewajiban, yang wajib itu yang ini nih. Gitu, maka yang nempel di sini itu bukan mustamal. Yang mustamal itu kalau udah nempel di sini dijatuh-jatuhan. Atau dari sini kita usap tangan kita. Nah, dari tangan kita yang jatuh-jatuh itu yang mustamal. Jadi gak ribet-ribet amat begitu. Walaupun kita ngerti kehati-hatian beliau, kan begitu, kehati-hatian para guru-guru kita. Wah, mana tadi? Fayajib isti'abuhu, maka wajib meratakan itu debu, meratakan usapan tanah di wajahnya kalwudu'i, seperti wudu. Naam. La yajib isaru turabi ila manabiti sya'r. Betul. Tidak wajib menyampaikan tanah, artinya mengalirkan itu, bukan mengalirkan, mengusap itu tanah ila manabiti sya'r, ke tempat ini bagian-bagian dalam di mana bulu kita tumbuh, kumis, jenggot, nggak wajib masuk-masukin itu. Kan ribet juga tuh ya, kita bawa panah, kita masuk-masukin tuh ribet. Alladzi yajibu isalul ma ilaiha, yang mana ketika wudu yajibu isalul ma, kita wajib mengalirkan air ilaiha, kepada bagian dalam ini, yang daripada wajah. Yang daripada wajah ini alis, kumis, kemudian kalau ada apa namanya cebok di sini, jenggot, kita wajibkan memasukkan air ke situ. Kalau lagi wudu, alal madhhabi, menurut pendapat madhhab, lil masyaqqah, karena kalau kita tayamum susah untuk masukin itu. Jadi enggak wajib, lil masyaqqati, karena sebab kesusahan. Kesusahan, ribet juga, ngotorin juga begitu ya. Udah gitu ya, apa ya, masukinnya gimana kan begitu. Qala al-Qadi Husain. Al-Qadi Husain mengatakan la yusannu, tidak disunnahkan bahkan. Wajibu akan tetapi wajib isalu turabi, meratakan atau menyampaikan usapan tanah ila zahiri mastarsala minal lihyati ila zahir, kepada bagian zahir. Bagian zahir itu bagian yang kelihatan. Mastarsala minal lihyati, apa yang panjang daripada jenggot. Jenggotnya panjang. Ini wajahnya, jenggotnya panjang sini. Maka apa yang diirsal zahir. Zahir, bagian zahirnya. Sama sebagaimana wudu kan juga bagian zahirnya. Minal lihyati 'alal azhar. Jadi bagi jenggotnya ini, jadi setelah mukanya diratain, ambil lagi satu tanah, atau masih dengan tanah yang sama, masih dengan tanah yang apa namanya, yang tadi buat usapan muka diratain jenggotnya, bagian lehernya aja yang kelihatan begitu. Alal Azhari menurut pendapat Asy-Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i yang Azhar, kal wudu sebagaimana wudu. Sebagaimana wudu, kan wudu wajib mengusap bagian yang zahir. Bagian dalam enggak wajib, bagian zahir yang wajib. Wa ammal yadani, sedangkan kedua tangan, fayajibu isti'abuhuma, mawajib meratakan seluruh bagian tangan biturabi dengan tanah, ma'al mirfaqaini, bersamaan juga dengan tangan tersebut dua siku. Ini Asy-Syafi'i ya, wa hadza huwa al-madhhab, inilah pendapat madhab. Fi Rafi'i wa Rawdati, dalam kitabnya Ar-Rafi'i Syarhul Kabir, wa Rawdati dan juga kitabnya Imam Nawawi Rawdatul Talibin, wahtajja lahu biqawli Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dalil bahwa usapan tangan itu sampai siku dalil Asy-Syafi'iyah, qawlu Ibni Umar, perkataan sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayammumu dorbatan, tayam itu dua kali pukulan, dorbatun lil wajhi, satu pukulan untuk wajah, wa dorbatun lil yadaini, dan satu pukulan untuk kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai dua siku. Ini hadisnya, hadis yang jadi dalilnya Syafi'iyah. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, wa asna alaihi, dan Imam Al-Hakim memuji hadis ini, dalam arti hadisnya sahih ini, gitu. Walaupun tidak disahihkan oleh banyak ulama yang lain. Wa khalafahul Bai'i, wa khalafahul Baihaqi, Imam Al-Baihaqi justru menyelisih riwayat ini. Wa khalafahul Baihaqi, dan menyelisih siapa Imam Al-Baihaqi, menyelisih Imam Al-Hakim dalam periwayatan hadis ini Ibnu Umar. Wa qala, kemudian Imam Al-Baihaqi mengatakan, as-shawabu, yang benar, waqfuhu, yang benar itu hadis ini mauquf, berhenti, ala Ibnu Umar, kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jadi enggak sampai kepada Nabi. Ini perkataan Ibnu Umar, bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Al-Baihaqi gitu. Jadi walaupun hadisnya lemah, wabil qiyas, tambahin wawunya tuh. Enggak ada wawunya di sini, tambahin wabil qiyasi ala wudu, dan kiaskan dengan wudu. Jadi hadisnya kita bilang lemah, iya. Tapi kan kita kiaskan juga dengan wudu, yang namanya wudu dari tangan itu sampai siku. Ada kesamaan anggota tubuh, sebagaimana meratakan muka, maka juga harus meratakan air, sebagaimana wudu dan air diratakan sampai siku. Ya sampai sikulah kita bertayamum, bil kias, dengan kias. Wa fi qawlin qadimin, dari qawlnya qadim Imam Asy-Syafi'i, yamsahul kafaini, mengusap dua kaf. Cukup mengusap tangan itu sampai pergelangan aja, kaf itu sampai pergelangan. Faqat, cukup itu. Wahtajjalahu biqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Asy-Syafi'i, untuk qaul qadimnya. Berarti ini qaul jadid yang bilang sampai siku, qaul qadimnya justru sampai pergelangan saja. Hadis atau dalil yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i tentang usapan tangan hanya sampai siku, hanya sampai siku, hanya sampai pergelangan, itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ammar, kepada sahabat Ammar, innama yakfika ya Ammar, cukup bagimu wahai Ammar, antaqula biyadaika hakadha, kamu lakukan dengan apa yang tanganmu, hakadha, seperti ini contohnya. Wa thumma daraba, kemudian Nabi Muhammad mencontohkan, beliau memukul biyadihi al-ardu, dia dorbatan satu kali pukulan, wahidah satu kali pukulan, thumma masaha shimal, kemudian dia usap bagi tangan kirinya gitu. Jadi pas dia ini mengusap tangan kirinya aja. Kemudian alal yamin, tangan, wa zahiri kafaihi wa wajhi, dan juga zahir kaf, dan juga maksudnya mukul dengan tangan kanan tangan kiri begitu, wa masaha zahir kafaihi wa wajhi, dan juga tangannya. Jadi hadis Ammar ini justru menjadi menjadi dalil bahwa ini jadi dalil Al-Hanabilah juga ya. Bahwa hadisun sahih dan hadis ini hadis sahih rawahu syaikhan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa qad allaqa Syafi'i fil qadim al-iktisar 'ala al-kafaini. Wa allaqa dan Imam Asy-Syafi'i telah mengomentari dalam fatwanya yang qadim al-iktisar bahwa cukuplah 'ala al-kafaini, cukuplah mengusap dua kaf, dua telapak tangan saja. Ala sihhatil hadis Ammar, karena sebab sahihnya kesahihan hadis Ammar. Wa qad sahafahu wa madhhabu Syafi'i, dan ini telah sahih, hadis Ammar itu telah sahih dan inilah madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Uli hadza wa qad sahafahu wa madhhabu Syafi'i li hadza, dan inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan hadis ini, dengan hadis Ammar. Wa li qawlihi, dan juga dengan perkataannya Imam Asy-Syafi'i, idza sahal haditsu fattabi'uh wa alamu annahu madhhab, jika hadis yang sahih fattabi'uh maka ikutilah begitu, wa alamu dan ketahuilah annahu madhhabi, bahwa itulah madhhabku. Tapi ini qaul qadim kan semua sepakat, kalau ada satu masalah yang ada dua qaul qadim dengan qaul jadid, maka yang jadi madhhab itu qaul jadid gitu. Kan Imam Syafi'i ketika mengeluarkan qaul jadid juga kan tidak berarti dia bahwa dia lupa dengan qaul qadimnya, itu kan koreksian begitu. Walaupun mungkin ya, kalaupun mungkin hadisnya sahih, ya bisa jadi ketika datang, ketika beliau di Baghdad, hadis yang dikiranya hadis mauquf itu Ibnu Umar, itu sampai kepada beliau, rahimahullah, informasi tentang hadis itu marfu kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika ada qaul qadim, qaul jadid, kan enggak mungkin qaul jadid ditinggal begitu aja. Kan begitu. Qaul jadid tidak mungkin ditinggal begitu aja. Kemudian juga bil kias, dengan kias tadi gitu. Wa hadza, dan ini mazhabul Imam Ahmad. Ini pendapatnya Imam Ahmad yang sampai cuman telapak tangan doang. Wa Malik dan juga Imam Malik, wa ikhtarahu Nawawi. Wah, Imam Nawawi juga milih ini nih. Wa qala fi syarhi muhadzabi, dan beliau mengatakan dalam kitab syarah muhadzab, annahu aqwa fi dalil. Ini pendapat yang lebih kuat fi dalil, dari sisi dalilnya, wa aqrabu ila zahiri sunnati sahihah, dan lebih dekat kepada teks zahirnya sunnah sahihah yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wa qala Ibnu Rifa'ati, Imam Ibnu Rifa'ah mengatakan, ba'da kalamin dzakarahu al-Imam. Imam Ibnu Rifa'ah mengatakan setelah beliau berbicara tentang perkataannya Imam, Imam di sini maksudnya Imam Asy-Syafi'i, yata'ayyan tarjih al-qadim, maka dengan perkataan yang tadi dibahas yata'ayyan, ini mestinya tarjih al-qadim, yata'ayyan mesti merajihkan yang qadim. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang, karena sudah hampir 40 menit gitu ya. Qala an-Nawawi fi asli rawdati, insyaallah di episode yang akan datang. Karena udah beda masalah lagi nih. Insyaallah di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, dalam penerbaan atau dalam penjelasan yang dirasa memang keliru, yang salah, mohon untuk koreksinya baik melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi saya di WhatsApp atau juga di Telegram. Saya amat sangat senang sekali jika mendapati ada yang mengoreksi bagian tersebut. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah, dan juga ilmu atau bacaan yang kita baca tadi jadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.